Tasya Rosmala. Adeh. Mau tidur. gimana dulu dong buat Adela di sini. Alhamdulillah masih semangat semuanya ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.